Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Babun hukmu wulughil kalbi. Bab tentang hukum jilatan anjing. Kita awali dengan mengenalkan macam-macam najis. Najis dilihat dari bagaimana cara mencucinya. Ada tiga tingkatan: najis ringan, najis pertengahan, dan najis berat. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Najis dilihat dari cara mencucinya ada tiga. Najis yang ringan, mukhaffafah, hanya ada dua macam. Yang pertama, air kencing bayi yang belum berusia 2 tahun dan dominan nutrisinya ASI. Kemudian yang kedua adalah air madhi. Dikatakan sebagai hadits najis mukhaffafah karena dalam mencuci dua najis ini tidak diharuskan zatnya hilang. Zat najis tidak harus hilang. Sehingga misalnya kain yang kena najis seukuran koin, maka yang wajib untuk diperciki air hanya seukuran koin itu, meskipun airnya tidak sampai menghilangkan zat najisnya. Andaikan celana ini kering, madinya unsurnya masih ada. Unsur madinya masih ada. Tapi selama dia sudah ditutupi permukaannya dengan air, sudah diperciki permukaannya dengan air, maka dia sudah menghilangkan status najis mukhaffafah. Berbeda dengan najis mutawassithah. Najis mutawassithah, zat najisnya ketika dicuci, zat najisnya harus hilang. Maka dia dikucuri air, kemudian dikucek, terus dibilas, sehingga minimal ada 2 kali pencucian untuk najis mutawassithah. Disiram, dikucek, dibilas, sampai unsur najisnya hilang. Selama unsur najisnya masih ada, maka najis mutawassithah belum hilang. Karena itulah najis mutawassithah membutuhkan air yang lebih banyak dibandingkan najis mukhaffafah. Selanjutnya yang ketiga adalah najis mughalladhah, najis berat. Dan itu yang akan kita baca dalam hadis dari Abu Hurairah di bawah ini. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila anjing itu minum di wadah kalian, maka hendaknya dia cuci sebanyak 7 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ulahumma biturab, yang pertama menggunakan tanah. Dalam riwayat yang lain ukhrahuma biturab, ukhraha biturab, yang terakhir menggunakan tanah. Intinya 7 kali itu salah satunya dengan menggunakan tanah. Tayyib. Kaidah dalam masalah najis, hukum asal benda yang divonis najis adalah najis mutawassithah. Kaidah dalam masalah najis, hukum asal benda yang divonis najis adalah najis mutawassithah. Sehingga misalnya ada air comberan bludak, terus nyiprat mengenai sarung kita. Kemudian ada orang memvonis ini najis dan kita yakin itu najis. Maka hukum asalnya dia najis, ringan, mutawassithah ataukah berat? Jawabannya yang kedua. Hukum asal najis adalah mutawassithah. Karena najis mukhaffafah dan mughalladhah itu sifatnya pengecualian. Sehingga kalau kita menjumpai satu najis dan kita yakin itu najis, hukum asalnya adalah najis mutawassithah. Sementara najis mughalladhah dan mukhaffafah dia pengecualian, karena itu yang masuk di dalamnya hanya sedikit, terbatas. Makanya cara untuk mengenali najis, kenali apa mukhaffafah, kenali mughalladhah, sisanya mutawassithah. Cara untuk mengenali najis, kenali batas kanan, batas atas, batas bawah, batas atas, sisanya yang pertama adalah mutawassithah. Kemudian mengenai najis mughalladhah, ulama berbeda pendapat apakah statusnya itu ma'kul makna, apakah status had najis mughalladhah itu ma'kul makna, dalam arti dia bisa dilogika, ataukah ghair ma'kul makna, atau dia tidak bisa dilogika. Contoh ma'kul makna, misalnya kita dianjurkan untuk mengeraskan suara ketika adzan. Kita paham tujuannya apa? Biar apa? Tonggo masjid datangi, sehingga mereka datang ke masjid agar semua orang tahu. Karena dia sifatnya makul makna, maka bisa enggak menggunakan media yang lain untuk mengeraskan suara? Bisa. Semakin keras semakin bagus. Sehingga andaikan ada produk super toa, begitu ngomong satu kata saja seluruh kampung dengar, itu dianjurkan. Karena azan itu semakin keras semakin bagus. Ada satu sekte di Bogor ya. Sekte itu punya pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Sudagiri. Saya berkali-kali lewat waktu ke Bogor. Ini di dekatnya rumah Ustadz Yazid. Dan inilah promotornya yang mendemo Miyah. Hah? As-Sogiri ya, kok Sudagiri? Sogiri ya. Jadi masjid ini dia enggak boleh pakai pengeras suara. Adanya ya enggak boleh pakai pengeras suara. Nek pengajian ya enggak boleh pakai pengeras suara. Karena dia anggap pengeras suara ini togut, datang dari orang kafir, sehingga bid'ah kalau dipakai. Baru kali ini ahli bid'ah memiliki bid'ah, membid'ahkan sebuah yang bid'ah, padahal dia bukan bid'ah. Ini ahli bid'ah. Tayyib, ini makul makna. Contoh yang tidak makul makna, misalnya jumlah rokaat sholat. Jumlah rokaat sholat, kenapa subuh 2 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat, dan seterusnya. Bisa gak kita ngasih alasan? Pada asalnya gak bisa. Ya meskipun kadang ada tokoh yang ditanya, dia bisa ngasih jawaban, ngasih alasan, tapi itu mimba bi gedabrus, sebatas untuk memuaskan bagi para jamaahnya, biar dia gak banyak tanya. Karena aslinya dia tidak bisa dikasih alasan. Ini hukum asalnya ghair makul makna. Sehingga kita kalau ngasih penjelasan, coba lakukan penelitian. Kenapa kok sholat subuh 2, terus duhur 4, waya wong kesel kok malah kon 4, kemudian asar 4. Asar itu waktunya orang apa pak? Lagi sibuk-sibuknya ya. Makanya kalau disuruh sholat asar itu serba nanggung. Arab laut nanggung, ya. Arab melanjutkan takutnya nabrak atau sholat waktu asar selesai habis. Namun kenapa kok malah disuruh banyak? Maghrib 3, isya 4, waya mau ngantuk misalnya. Wallahu a'lam, ini enggak bisa dilogika. Makanya yang seperti ini disebut apa tadi? Ghair ma'qul makna, sesuatu yang di luar kemampuan logika manusia. Sehingga yang seperti ini wallahu a'lam, ngapain kamu pikirkan? Ini di luar kemampuan logika manusia. Nah, kemudian tentang jilatan anjing di sebuah wadah ini, apakah makul makna ataukah gair makul makna? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu makul makna. Sehingga menurut mereka, jika jilatan anjing saja bisa atau statusnya najis berat, maka kotoran anjing lebih berat. Karena itu siapa yang kena kotoran anjing dicuci 7 kali. Demikian pula dikiaskan dengan babi. Maka jilatan babi, kotoran babi juga dicuci 7 kali. Karena babi dengan anjing itu mana yang lebih rendah? Mana yang lebih rendah? Eh? Kalau menurut penilaian manusia, mana yang lebih rendah stratanya? Babi. Kenapa babi? Karena haramnya disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian penyakitnya jauh lebih banyak, dan dia lebih hina dibandingkan keberadaan anjing yang itu bisa dijadikan sebagai hewan piaraan. Tidak ada kok piaraan babi. Tayyip, berarti kalau begitu najisnya babi seharusnya lebih mughalladhah dibandingkan najisnya jilatan anjing. Makanya ulama yang berpendapat seperti ini, mereka mengkiaskan hadis ini pada najis-najis yang lain. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa hadis ini sifatnya ghair ma'kul makna, di luar kemampuan logika. Karena itu hanya terbatas sebagaimana teks hadis. Di luar yang disebutkan teks hadis, tidak najis, tidak termasuk najis mughalladhah. Maka bagi mereka, menurut pendapat yang kedua, najis mughalladhah itu hanya berlaku untuk jilatan anjing pada wadah ketika dia minum. Berarti kalau dia jilati tapi tidak minum, misalnya jilati tuannya, jilati celana yang kering, tangan yang kering, maka statusnya najis mutawassithah. Statusnya najis mutawassithah. Kenapa? Karena dia tidak sebagaimana disebutkan dalam teks hadis. Teks hadisnya itu, jika anjing minum di wadah kalian, maka jika wadah ini mau dipakai lagi, buang airnya, terus cuci wadah ini sebanyak 7 kali. Sehingga kalau misalnya wadahnya gak dipakai lagi, kita misalnya punya ember bekas, ya, embreng bekas, ada airnya di situ, tiba-tiba ada anjing lewat terus minum di situ, kita tahu, nah, timbangannya repot, ngumbah beng pitu, buang gitu aja, ya sudah nggak ada kewajiban nyuci 7 kali. Loh kenapa pak? Kok ini diperintahkan nyuci 7 kali? Jadi di masa silam wadah itu mahal, wadah itu mahal. Mungkin kalau di zaman kita ada orang yang ngasih minum anjing pakai wadah Tupperware. Ini dibuang ya rada eman. Maka jika Tupperware ini mau dimanfaatkan, harus dicuci 7 kali. Buang airnya, kemudian dicuci 7 kali. Di zaman para sahabat, wadah itu mahal. Wadah itu mahal. Makanya mereka punya wadah itu sesuatu yang sangat berharga. Dan bahkan mungkin itu kita rasakan waktu kita masih kecil, Pak. Ya, mungkin bapak-bapak yang pernah mengalami zaman raenak, ya. Piring satu itu berharga, gelas berharga, wadah-wadah itu serba berharga. Kita nemu sendok satu saja senangnya luar biasa dulu, Pak. Nemu sendok satu senang. Nah, kita sekarang ada sendok ceceran yang pinggir jalan, ya sebarno, Pak. Kalau dulu orang naik sepeda ketemu sendok, dia turun ngambil sendok di got, karena itu berharga. Bagi para sahabat juga seperti itu, wadah itu berharga. Makanya kalau ada wadah mereka dijilati anjing, anjing minum di wadah itu, mereka buang airnya terus dicuci tujuh kali. Dan wallahu a'lam, insyaallah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Pendapat kedua ini yang lebih kuat, sehingga para ulama mengatakan, dan ini diantaranya adalah pendapat Malikiyah, bahwa ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Karena itu kalau ada pertanyaan, apa hukum najisnya kotoran anjing? Kembali kepada kaidah tadi, hukum asalnya mutawasit. Apa hukum najisnya kotoran babi? Hukum asalnya mutawasit. Liur babi mutawasit. Bagian basah dari anjing dan babi masuk dalam mutawasit. Kencing anjing, kencing anjing mutawasit. Karena ini di luar logika. Loh Pak, antara liur sama kencing itu lebih bau mana? Ya? Mana yang lebih kotor? Hah? Kencing. Tapi kenapa kok malah liurnya dicuci tujuh kali, kencingnya cukup dicuci sekali, atau masuk dalam kategori najis yang mutawassithah? Jawabannya tadi, karena ini tidak bisa dikiaskan. Ghair makul makna. Baik. Dan insyaallah pendapat yang kedua itu yang lebih kuat. Sebagaimana keterangan Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana al-kilabu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaji'u wa yudbiru fi fil masjid. Dulu anjing di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mondar-mandir keluar masuk masjid. Sehingga kadang anjing masuk masjid terus turun di masjid. Di waktu enggak ada orang, mungkin waktu duha atau waktu antara duhur sampai asar, ya. Karena Masjid Nabawi ketika itu ya mungkin mirip seperti kita, pitik bebas masuk bludas-bludus, ya nggak pakai izin, kadang nelek di situ gitu ya. Siapa yang membersihkan? Takmir, ya, karena yang punya pitik gak ngerti, ya, kalau ayamnya nelek di situ. Masya Allah. Masa lalu kita, ya. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babun an-nahyu anil bauli fil ma'ir raqid. Bab tentang larangan, mungkin bisa ditenangkan Mas, minta tolong. Biar mereka tidak di arena pengajian. Bab larangan untuk kencing di air yang menggenang. Masih dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri tsumma yaghtasilu fi." Janganlah kalian kencing di air yang menggenang, kemudian setelah itu dia mandi di dalamnya. Mandi di dalamnya itu berarti nyemplung. Dalam riwayat yang lain, summa yaghtasilu min, kemudian dia mandi darinya, berarti dicidui, berarti kencingi, dicidui, dipakai untuk mandi. Loh, ini mungkin kita sering melakukannya, cuman rakroso, ya. Nah, ada orang yang dia renang di kolam renang, kemudian ketika renang kademan terus gemeter-gemeter. Sisan, ya. Nah, kemudian dia renang di situ, berarti dia kencing di dalam air yang menggenang, kemudian dipakai untuk mandi. Apakah ini makul makna? Ini makul makna atau tidak? Makul makna. Apa latar belakangnya? Karena ini mengotori air yang menggenang tadi, dan jika air itu kotor, maka tidak boleh dipakai untuk mandi. Karena itulah seperti ini bisa dianalogikan untuk kasus yang lain. Menurut mazhab Zahiriyah, ini tidak makul makna. Sehingga yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kencing di air menggenang terus dipakai mandi. Menurut mazhab Zahiriyah. Karena itu jika kejadiannya bukan kayak gini boleh. Mereka ngasih contoh, ada orang yang kencing di botol. Terus setelah itu air kencingnya dibuang di air yang menggenang. Maka boleh dipakai untuk mandi. Karena yang dilarang itu kencing, bukan membuang kencing. Dan beda antara kencing dengan membuang kencing. Paham? Baik. Ini menurut mazhab Zahiriyah. Karena itu jika ada TPU atau TPA di dalam rumah, ada saluran pembuangan, terus diarahkan ke air menggenang, diarahkan ke air yang menggenang, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Menurut mazhab Zahiriyah boleh. Ini tidak dilarang karena kamu kencing di kamar mandi, kemudian air kencingmu mengalir ke air menggenang, berarti tidak sebagaimana dalam teks hadis, sehingga boleh. Ini pendapat mazhab Zahiriyah dan ini kebangkitan ya, dalam meninggalkan kias. Makanya mazhab Zahiriyah sebagian ulama menilai kalau sendirian tidak dianggap, tapi kalau didukung oleh mazhab yang lain masih diperhitungkan. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat selain Zahiriyah, bahwa hadis ini makul makna, sehingga yang statusnya semisal pembuangan akhir disalurkan ke air menggenang, hukumnya tidak boleh. Nabi SAW melarang orang kencing di air yang menggenang. Nah, lanjutannya apakah mau dipakai mandi atau tidak, itu bukan ilahnya, tapi ilahnya adalah itu mengotori air. Karena itu jika tempat pembuangan itu air menggenang dan dia masih dimanfaatkan, tidak boleh dijadikan sebagai penampungan tempat pembuangan air rumah tangga. Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama memberikan pengecualian. Dikecualikan dari hal ini adalah al-ma'u al-mutabahhir. Al-ma'ul mutabahhir. Al-ma'ul mutabahhir artinya air yang melaut saking banyaknya. Contohnya danau, empang, kolam termasuk ya. Selama dia airnya banyak, maka dia masuk dalam kategori al-ma'u al-mutabahhir. Al-ma'u al-mutabahhir itu kecemplungan apapun enggak ngefek karena saking banyaknya. Baik. Danau Toba kecemplungan ratusan mayat airnya enggak bau, Pak. Karena saking banyaknya air di situ. Sungai itu andaikan ada satu mayat nyantol ya, itu mungkin baunya sudah kemana-mana. Manusia ini kalau mati lebih bau dibandingkan binatang bisa jadi ya. Karena yang dimakan kita kan macam-macam ya. Kambing saja kalau bangkai bau, padahal yang dimakan tumbuhan, apalagi yang dimakan macam-macam. Tayyib. Karena itulah al-ma'ul mutabahhir, air yang melaut, boleh dijadikan sebagai tempat akhir pembuangan. Misalnya dibuang ke laut dan kemudian mafhum dari hadis ini, Nabi SAW mengatakan fil ma'id da'im, pada air yang menggenang. Berarti kalau air itu mengalir, boleh enggak? Kalau air itu mengalir, boleh enggak? Kenapa boleh? Yang dilarang itu jika airnya menggenang. Sehingga kalau airnya mengalir, diperbolehkan. Selanjutnya kita akan membaca hadis berikutnya. Babun wujubu ghaslil bauli wa ghairihi minan najasati idza hasalat fil masjid wa annal arda tudhhiru bil ma'i min ghairi hajatin ila hafriha. Di situ ada judul babnya enggak? Ada tulisan judul babnya enggak? Ada? Atau cuma nomor hadis saja? Ada. Bab tentang wajibnya mencuci kencing dan najis-najis yang lain ketika ada di masjid, dan tanah itu cukup dibersihkan dengan disiram air tanpa harus digali. Tanpa harus digali. Tayyib. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang badui kencing di masjid. Faqamu ilaihi. Akhirnya para sahabat pun kumpul untuk ngantemi orang ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmahnya beliau mengatakan, la tuzrimuhu. Jangan diganggu. Jangan kalian ganggu dia. Biarkan. Summa da'a bidalwin min ma'in fasubba alaihi. Kemudian beliau meminta seember air lalu dituangkan di tempat kencingnya. Baik, sahabat itu memberikan penyelesaian dengan cara orang ini ketika kencing dimarahi. Terus suruh keluar. Suruh menghentikan kencingnya, kemudian suruh keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, biarkan, nanti tinggal kita siram. Baik. Solusi yang pertama, apakah najisnya hilang? Tidak. Karena dia sudah terlempar. Sehingga tidak bisa ditadai suruh balik. Maka mau kamu suruh hentikan sekarang atau berhenti nanti, sama, najisnya tetap di titik itu. Sementara madorotnya, kalau disuruh berhenti sekarang lebih besar. Pertama ya. Pertama apa? Nyiprat kemana-mana. Orang kalau sudah keluar kencingnya, bisa gak dihentikan? Gak bisa ya. Kalaupun diempet, ya tetap nanti bocor. Nah itu malah kotor-kotor kemana-mana. Ini bisa berbahaya. Bahasa Indonesianya tercecer kemana-mana ya. Terjajar kemana-mana, ini bisa lebih berbahaya. Sehingga najisnya nanti lebih luas. Mandorat yang kedua, orang ini menjadi benci Islam. Orang ini menjadi benci Islam. Karena dia orang bodoh. Dan namanya badui itu berarti orang yang datang dari tempat yang tidak ada peradaban. Pokoknya sak geleme dhewe ya. Sak geleme dhewe. Sehingga dia kalau dikerasi padahal dia bodoh, maka bisa jadi dia justru membenci Islam. Sehingga dengan hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini dibiarkan sampai kencingnya selesai dan beliau larang, enggak usah dimarahi. Lalu dikasih nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh kencing di masjid, ini tempat untuk zikrullah dan seterusnya. Saking senangnya badui ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung mendoakan, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan yang lain jangan dirahmati. Yang lain nesu kabeh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan, laqad hajjarta wasi'a. Kamu telah membatasi sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas. Jadi kalau kamu melakukan seperti ini berarti membatasi yang luas. Siapapun berhak untuk mendapatkannya. Tayyib. Ini terkait masalah hikmah dalam berdakwah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian tentang masalah fikihnya, tentang masalah fikihnya. Kencing itu najis. Najis apa? Mutawassithah. Berarti dia kalau dicuci harus menghilangkan zatnya. Praktek yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membersihkan air kencing ini dengan cara disiram. Kemana cairan kencing itu? Ya, turun ke bawah, meresap. Berarti dia hilang enggak di tanah itu? Hilang di permukaan, berpindah ke bawah. Hilangnya cuma di permukaan, bawahnya tapi air kencing itu turun ke bawah. Berarti zatnya tidak hilang, tapi zatnya pindah tempat. Tayyib. Namun ini sudah bisa menjadikan tanah itu suci. Kenapa? Karena kepentingan kita dari tanah ini adalah permukaannya, bukan bawahnya. Kepentingan kita adalah permukaannya dan bukan bawahnya. Sehingga selama permukaannya suci, beres, selesai. Masalah bawahnya ada apa, itu bukan urusan kita. Karena itu andai kita menaruh bangkai di dalam tanah, maka apakah permukaannya jadi najis? Tidak. Karena bangkai itu berada di bawah dan tidak berada di permukaan. Dipahami insyaallah? Karena itulah sebagian ulama yang mengatakan Nabi SAW melarang kita sholat di kuburan. La tusallu ila qabr. Janganlah kalian sholat ke arah kuburan atau di kuburan. Ada sebagian yang mengatakan karena kuburan itu najis. Di situ mayat-mayat manusia, dia akan meleleh ya, kemudian menjadi cairan. Nah, kadang merambat ke atas, terus jadi tanahnya najis. Tapi ilah ini dibantah oleh para ulama yang lain, enggak benar kalau ilahnya kayak gini. Salah satu di antara bantahnya adalah hadis ini. Jika betul bahasanya najis di bawah tanah itu mempengaruhi atas, berarti seharusnya masjid ini tetap najis. Seharusnya masjid ini tetap najis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyiramnya dan tanah itu tidak digeduk. Ya. Kasus hadis ini bisa kita gunakan untuk menjawab bagaimana kalau ada kasur kapuk yang kompolan. Kasur kapuk yang kena ompol ya. Ketika kasur ini kena ompol, andai kan dalam hadis ini dinyatakan tanah itu digali terus dibuang keluar diganti tanah yang lain, berarti kalau ada kasur yang kena ompol disobek, dikeroai ya, kemudian diganti dengan bahan yang lain. Itu andai kan cara penyelesaiannya seperti tadi. Walhamdulillah Nabi SAW ngasih penyelesaian kita yang lebih mudah. Sehingga yang boleh lakukan bukan menggali tanah, tapi menyiram tanah. Kasur yang kena ompol, kepentingan kita itu bawahnya kasur, dalamnya kasur atau permukaan kasur? Kepentingan kita yang mana? Permukaan kasur. Karena kita tidak tidur di dalam kasur, gak bisa nafas mati nanti ya. Tapi kita tidur di atas kasur. Sehingga kepentingan kita adalah permukaan kasur. Terus gimana Pak cara mencucinya? Kalau ada kasur kena ompol, yang penting Anda pastikan najis di permukaan kasur meresap ke bawah. Kalau sudah di bawah, ya wis, di bawah. Mengendap di situ ya. Nah, nanti nek diompoli lagi ya, terus mengendap di situ. Sampai kasurnya diperes. Nah, biasanya orang kan dicuci terus dijemur. Sehingga bagian permukaan sudah kering, najisnya sudah hilang. Ditutupi spray yang baru, sudah suci ya. Dipakai tidur, boleh. Ngompol lagi silahkan. Karena kepentingan kita adalah bagian permukaannya dan bukan dalamnya. Ini dikiaskan dengan bagaimana cara Nabi SAW menyelesaikan najis di tempat yang bisa meresap. Sehingga bisa kita kiaskan untuk kasus kasur. Walhamdulillah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba andaikan setiap kasur kompolan ya, nanti dilubangi, disobek ya. Maka kasur kita banyak bolongnya ya. Terutama sing di bayi. Ya. Bolong-bolong ah, kasurmu kok bolong-bolong kayak gini. Tayib ini. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.